cantik sebagai bidadari dari hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang batu ingin dipegang. Kau saja yang membuatku cantik, tapi bukan sahaja.